Kemarin sudah kita bersama membaca penjelasan dari muallif rahimahullah tentang Al-Quran dan bahwasanya dia adalah kalamullah. Di antara sifat Al-Quran yang boleh disebutkan di sini bahasanya Al-Quran adalah Kitabullahil Mubin wa habluhu al-matin wa siratuhu al-mustaqim. Sebutkan dalil bahwasanya Al-Quran adalah hablullah. Rahmani. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Bukan dalil bahasanya Al-Quran adalah as-siratul mustaqim. Gunawan. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Siratul mustaqim. Al-Fatihah, Ustaz. Al-Fatihah. Ya, ada yang mengartikan as-siratul mustaqim adalah Al-Quran. Sahih. Karena kemarin sudah kita jelaskan atau sudah kita sampaikan dalilnya. Yang di Al-Fatihah sahih, itu termasuk dalil. Tapi yang kita sampaikan kemarin, dalil yang lain. Wan al-Arif. Dalil muttaqin. Dalil muttaqin. Baik, siapa yang tahu? Ya. Firman Allah dalam surat Al-Ahqaf. Iya. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Barakallahu fiik. Yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Tariqin ay sirat. Man ladzi yahdi ila tariqil mustaqim? Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab. Bilisanin Arabiyyin mubin. Sebutkan dalilnya. Mas Sofi. Baik. Kita nasita. Wa nafsul ayah. Ya. Beliau sisi menyebutkan nazala bihi ruhul amin ala qalbi sayyidil mursalin bilisanin arabiyyin mubin. Dalam ayat bilisanin arabiyyin mubin. Ayatnya. Baik. Jadi syekh atau mu'alif di sini ya mendatangkan lafaz yang hampir sama dengan apa yang datang di dalam Al-Quran. Tanzilu Rabbil Alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbi sayyidil mursalin. Ini beliau mendatangkan lafaz yang lain, bukan dengan lafaz Al-Quran. Munazzalun ghairu makhluk. Apa dalil bahwasanya Al-Quran munazzal? Ahmad Zaki. Tanzilun min Rabbil Alamin. Tanzilun min Rabbil Alamin. Baik. Ghairu makhlukin. Apa dalil bahasanya Al-Quran tidak bukan makhluk? Ari Setiawan. Wujud. Imam, kemarin hadir enggak? Saya enggak tanda tangan itu. Enggak dicentang. Baik. Menjawab? Ya. Dalil bahasanya Al-Qur'an bukan makhluk. Zikir di sore hari yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Ya. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Ya. Penjelasannya? Penjelasannya bahwa Rasulullah tidak mungkin berlindung dengan makhluk. Iya. Baik. Di sini beliau berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Ya, seandainya kalimat-kalimat Allah ini makhluk, tentunya beliau tidak akan berlindung dengan makhluk. Baik, ahsan. Sebutkan dalil bahwasanya Al-Quran terdiri dari surat-surat. Yusuf Hidayat. Ketika riwayat sahabat Abu Bakar dan Umar lebih mencintai yang membaca lafal-lafal Al-Quran daripada menghafalkannya. Berupa surat? Berupa huruf-huruf. Kalau huruf ya? Iya. Tanyanya berupa surat. Ya, kalamullah berupa suar, berupa surat-surat. Surat Al-Baqarah. Baik, wa in kuntum in biraibin. Ana enggak hafal, Ustaz. Ya? Enggak hafal. Baik. Fajar Islami. Hah? Di mana? Sakit. Sekarang di mana? Hah? Iya. Surabaya. Ahmad Nizar. Bismillah. Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 23. Iya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u suhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Barakallahu fiik. Al-Qur'an adalah ayat bayyinat. Apa dalilnya? Muhammad Zahid. Surat dan dia berupa ayat. Padahalnya Suri. Ya. Dalil Al-Quran terdiri dari bayinat. Ya, terdiri dari ayat-ayat. Quran surat Yunus ayat 15. Iya. Bunyinya Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladheena la yarjunatin. Iya. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin. Baik. Sebutkan dalil bahasanya Al-Quran berupa huruf. Haji Nur Rahman. Ya. Qala an-nabi man qara'a al-Qur'ana fa'ribuhu falahu bikulli huruf minhu asyara hasanat. Ya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bi kulli harfin hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalih. Baik. Dalil dari Quran bahwasanya itu dari hadis ya. Kalau dari Quran bahwasanya Al-Quran ini berupa huruf dan juga kalimat. Muhammad Rizki. Tadri Ustaz. Ya? Tadri. Baik, dari apa yang disebutkan pengarang aja di sini? Dalam kitab beliau. Pak Ustaz. Ya? Dari Al-Qur'an. Ya, apa dari Al-Qur'an. Asar? Dari Al-Qur'an. Banyak di sini disebutkan oleh beliau. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abadina fa'tu bi suratin min mislih wada'u syuhada'akum min dunillah. Penjelasannya? Apabila kalian ragu dengan apa yang kami telah turunkan kepada Muhammad, maka Allah menantang kepada mereka untuk menegakkan satu surah yang semisal dengan Al-Quran. Ya. Terus? Mana yang menunjukkan bahasa Al-Quran berupa huruf? Bisuratin. Berarti berupa surat? Surat. Kalau berupa huruf? Muhammad Faizal. Mujud. Muhammad Nadim. Bismillah. Ba'dan aqsam ala zalik wa Allah ta'ala kaf ha ya ain sad ha mim ain sa qaf. Penjelasannya? Wa fataha tas'a wa 20 surah. Baik. Ba'dan aqsama 'ala dzalik ini hubungannya dengan sebelumnya. Dan dengan kaf ha ya ain shad Hamim, Ain Sin Qaf. Dalil Al-Quran, Zat. Ya. Fi kitabin maknun. Iya. Fi kitabin maknun. Ada tu. Baik, innahu laquranun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. Gimana penjelasannya? Baik. Ini perlu ta'amul lagi, antum ngulang lagi. Alhamdulillah. Rekaman kajian bisa antum lihat di Facebook. Antum bisa ngulang lagi 2 jam. Antum bisa ngulang-ulang sendiri, antum dengarkan lagi bisa. Ya. Hey, Fathur Rahman. Ya. Ya. Sama ya. Dari Al-Qur'an. Ladri, Ustaz. Enggak ada. Ladri. Enggak hadir. Ladri. Ladri. Baik, Edi Irawan. Ladri, Kak. Baik, Yunus. Firman Allah Kaf Ha Ya Ain Sad. Iya. Kemudian Hamim Ain Sin Qaf. Baik, penjelasannya? Allah memulai sebagian awal surat dengan huruf-huruf muqatta'ah. Ya. Tapi untuk menjelaskan atau ya, menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an dengan adalah berupa huruf. Mungkin ini sebagai penguat gitu ya. Mu'alif di sini mendatangkan ayat-ayat yang lain sebelumnya. Ya, sebelum mendatangkan Kaf Ha Ya Ain Sad, Hamim Ain Sin Qaf, sebelumnya belum mendatangkan ayat-ayat. Dan itu lebih inti yang beliau sebutkan ini adalah sebagai penguat bahasanya Al-Quran berupa huruf. Allah SWT memulai 29 surat dengan huruf-huruf yang muqatta'ah, dan para ulama menjelaskan ya, dan ini adalah pendapat yang lebih kuat bahasanya hikmah dari penyebutan huruf muqatta'ah adalah menunjukkan bahasanya Al-Quran ini berasal dari bahasa Arab, dia adalah berupa huruf seperti yang kalian ketahui wahai orang-orang Quraisy. Baik, ayat tadi yang sebelumnya yang disebutkan oleh Syekh. Ya. Semuanya boleh jelaskan untuk menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an berupa huruf. Baik, sebelum itu Ziko. Dalilnya Qala ta'ala innahu laqur'anun karim fi kitabim mubin. Fi kitabin mubin. Maknun. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Baik. Gimana penjelasannya? Sungguhnya Al-Qur'an telah dari dulu telah disimpan di Lauhul Mahfuz. Iya. Terus dan penjelasan bahwasanya dia berupa huruf. Bahwasanya Al-Quran itu berupa kitab. Ya. Dan dalam kitab tersebut ada huruf-huruf bisa. Ada berupa berupa tulisan atau terdiri dari huruf-huruf. Kitabul Maknun di sini artinya apa? Maksudnya apa? Lauhul Mahfuz. Jadi Al-Quran tertulis di dalamnya. Ya. Dan tulisan berupa huruf. Ahsan. Baik. Beliau di sini ingin membantah meskipun dengan cara yang halus orang yang mengatakan bahwasanya kalamullah adalah kalam yang ada di dalam diri Allah. Yang beliau ingin menyatakan akidah Ahlussunnah bahwasanya kalamullah berupa huruf, didengar, dibaca, berupa kalimat, berupa huruf. Kemudian mendatangkan ayat-ayat ini, beberapa ayat yang kalau kita cermati di situ ada sifat-sifat kalamullah yang menunjukkan bahwasanya dia berupa huruf. Adapun yang ada dalam diri Allah maka tidak demikian sifatnya. Ya, makanya mereka yaitu Asy'ariyah mengingkari kalamullah itu berupa huruf. Karena kalau berupa huruf berarti kayak ucapan manusia. Tapi kalamullah adalah yang ada di dalam diri Allah, tidak berupa huruf, tidak ada suaranya. Jadi beliau ingin mendatangkan dalil bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah dan kalamullah berupa huruf. Contoh di sini barakallahu fik, tadi disebutkan fi kitabi maknun, berarti dia tertulis dalam kitab maknun dan sesuatu yang tertulis berupa huruf. Baik, ayat yang lain. Priadi. Hah? Faiz. Bismillah. Di antaranya adalah yang mana orang-orang kafir mengatakan wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah. Iya. Yang mana tidak mungkin orang-orang musyrik mengatakan bahwa saya ini syair kecuali memang itu adalah tersusun dari huruf-huruf dan yeah. kalimat-kalimat. Ya, yeah. Paham ya? Mereka enggak mungkin mensifati Al-Quran dengan syair kecuali dia terdiri dari huruf. Baik. Kalau dari firman Allah wa idza tutla alaihim atau wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah. Baik, tadi yang berdalil dengan ayat ini siapa tadi? Ya, antum. Masya Allah. Baik, penjelasannya bagaimana? Karena surah itu terdiri dari huruf-huruf, Ustaz. Kalau berdasarkan yang disampaikan oleh pengarang di sini, tidak boleh kita mengajak menantang orang kafir untuk mendatangkan sesuatu yang sudah kita. Allah. Iya. Tidak mungkin Allah mengajak orang kafir untuk mendatangkan yang semisalnya kalau seandainya orang kafir itu tidak mengetahui apa yang harus dia datangkan. Iya. Kemudian satu lagi. Sifat yang kurang bagi Allah kalau Allah. Tapi seandainya kalamullah itu yang ada dalam diri Allah. Kalau seandainya kalamullah itu yang ada di diri Allah, maka tidak mungkin orang kafir bisa mendatangkan karena dia tidak mengetahuinya. Iya. Ini tidak diketahui oleh orang kafir. Tidak dilihat oleh orang kafir. Bagaimana Allah menantang mereka untuk mendatangkan sesuatu yang mereka tidak ketahui? Kalau memang kalamullah itu ada di dalam diri Allah, berarti apa yang dibawa oleh Muhammad yang berupa Al-Qur'anul Karim itu adalah kalamullah, bukan ibaratun an kalamillah. Itulah kalamullah. ya bukan ibarat dari kalamullah. Barakallahu fiik. Fauzan. Mana yang menunjukkan bahwasanya kalamullah itu berupa huruf? Ayatun. Ya. Idza tutla alaihim ayatuna. Kau mendatangkan pada mereka ayat-ayat kami. Ya. Adrian. Baik. Ubay. Konsep karir soal. Soal penjelasan dari ayat ini. Kenapa Ibnu Qudamah mendatangkan ayat ini yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu berupa huruf? Jika tutla alaihim ayatuna. I lafaz ayatuna, Ustaz. Ayatuna. Penjelasannya gimana? Ya, menunjukkan bahwa Al-Quran kalamullah adalah ayat-ayat yang dibacakan. Ya, ayat-ayat yang dibacakan. Dan ini bukan sifat sesuatu yang ada di dalam diri Allah. Allah. Ya. Baik, ini semua didatangkan oleh mu'alif rahimahullah. Ya, ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya keyakinan Ahlussunnah bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah dan dia adalah berupa surat-surat, ayat-ayat dan juga huruf-huruf dibacakan dan didengar ya dan diucapkan. Ya, bagaimanapun bentuknya dia adalah kalamullah. Ya. Kemudian juga beliau mendatangkan dalil selain dari Quran, dari Sunnah. Dalil dari apa di situ? Dari ijma. Ya, dari ijma. Ijma bahwasanya mereka menghitung surah-surah Al-Quran, menghitung ayat-ayatnya, menghitung huruf-hurufnya. Ini ijma para ulama. Kemudian juga ijma' bahasanya orang yang mengingkari satu huruf dari Al-Quran yang itu sudah muttafaqun alaih, maka dia telah kafir. Ya, mereka berijma' menghitung huruf-hurufnya. Demikian pula menghitung berijma' bahasanya orang yang mengingkari satu huruf dari Al-Quran, maka dia telah kafir. Menunjukkan bahasanya secara ijma' ya, Al-Quran itu berupa apa? Berupa huruf. Dan ijma' adalah dalil. Baik, kita lanjutkan dengan pembahasan selanjutnya, yaitu tentang ru'yatul mu'minina li rabbihim yaumal qiyamah. Baik. Samuel, ikra'. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Wal mu'minun yarawna rabbahum fil akhirah bi absarihim wa yazurunahu wa yukallimuhum wa yukallimunahu. Qala Allah ta'ala wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Tayib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pembahasan selanjutnya yang ingin disampaikan oleh al-muallif rahimahullah, dan ini adalah termasuk akidah ahlu sunnah wal jamaah yang telah menyelisih di dalamnya sebagian ahlul bid'ah, yaitu tentang ru'yatul mu'minina li rabbihim yaumal qiyamah, melihatnya orang-orang yang beriman kepada Allah di hari kiamat. Nah, sebagian ahlul bid'ah ada yang mengingkari hal yang demikian, mengatakan bahasanya enggak mungkin Allah dilihat, karena kalau Allah dilihat berarti Allah jism, ya Allah seperti jasad, dan jasad ini adalah sifat makhluk. Sehingga mereka menafikan, mengatakan bahwasanya Allah tidak dilihat di dunia maupun di akhirat. Baik. Di antaranya adalah Mu'tazilah. Dan ada di antara manusia yang ghulu, berlebih-lebihan, sehingga mengatakan bisa melihat Allah termasuk di antaranya di dunia. Bisa melihat Allah termasuk diantaranya di dunia. Dan ahlu sunnah wasatun bainal firqatain, mereka berada di pertengahan, mengatakan bahwasanya di dunia Allah SWT tidak menghendaki seorang pun diantara makhluknya bisa melihat Allah, termasuk diantaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para nabi semuanya, apalagi manusia yang lain. Tidak ada di antara mereka yang melihat Allah. Adapun di akhirat, maka Allah SWT akan dilihat oleh orang-orang yang beriman. Mereka akan melihat Allah di padang mahsyar. Ini yang pertama. Dan ru'yah di sini adalah ru'yatu ta'rif, melihat, ya, pengenalan. Yang faedahnya adalah pengenalan. Adapun ru'yah mereka di surga, maka adalah ru'yatu tana'um wa taladzud, ru'yah yang isinya adalah kelezatan dan juga kenikmatan. Baik. Oleh karena itu beliau mendatangkan bab ini, yaitu tentang ru'yatul mu'minina li rabbihim yaumal qiyamah. Wal mu'minuna yarawna rabbahum fil akhirah, dan orang-orang yang beriman melihat Rabb mereka di akhirat. Di akhirat di sini ya dua kali seperti yang tadi kita sampaikan. Yang pertama di padang mahsyar, ini adalah bagian dari akhirat. Dan yang kedua adalah di dalam surga. Yarawna rabbahum, akan melihat Rabb mereka. Sebagian ahlul bid'ah mengatakan yang dilihat bukan Allah, tetapi yang dilihat adalah nikmat Allah. Yarawna, dan inilah mereka yang mereka tafsirkan, ya, ketika mereka menafsirkan firman Allah wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, mereka mengatakan yang dilihat bukan Allah, tapi yang dilihat adalah nikmat Allah. Dan Syekh atau pengarang mengatakan ya rauna rabbahum, bukan ya rauna ni'mata rabbihim. Wal mu'minuna ya rauna rabbahum fil akhirah, akan melihat Allah, bukan hanya melihat nikmatnya. Dan di antara bantahan pada orang yang mengatakan bahwasanya orang-orang beriman melihat nikmat, bahwasanya ini adalah bertentangan dengan dalil. Ya, karena orang-orang yang beriman bukan hanya mereka melihat nikmat, tapi mereka yubashiruna ni'mah, mereka merasakan langsung nikmat, bukan hanya melihat saja. Yarawna rabbahum fil akhirah, di akhirat. Adapun di dunia, maka Allah SWT telah menentukan bahwasanya makhluk tidak bisa melihat Allah di dunia ini. Nabi SAW ketika dimi'rajkan oleh Allah SWT dalam keadaan yang sangat dekat dengan Allah, dan saat itu para sahabat bertanya kepada beliau, hal ra'aita rabbak, apakah engkau melihat Rabbmu? Karena beliau diangkat ke atas. Maka beliau mengatakan, nurun anna ara. Di sana ada cahaya, bagaimana saya bisa melihat? Di sana ada cahaya, bagaimana kita bisa melihat? Cahaya yang terang benderang, dan kita apabila ada sinar yang terang benderang, kita tidak akan bisa melihat. Nurun an-nar. Di sana ada cahaya yang kuat, lalu bagaimana saya bisa melihatnya? Karena itu adalah hijab Allah. Nabi saja sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah, dan Allah tidak menghendaki beliau untuk melihat Allah di dunia. Nabi Musa juga demikian. Ya, ketika Allah SWT memanggil beliau, ya, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani. Ya, ketika Musa mendatangi miqat kami, yaitu perjanjian dengan Allah, ya, kemudian Allah berbicara dengan Musa, seorang hamba yang sudah rindu dengan Allah SWT, mencintai Allah, dan diajak bicara oleh Allah SWT yang sangat dia cintai, maka dia ingin melihat, melihat zat yang sangat dia cintai, melihat Allah SWT. Ketika mendengar suaranya, maka dia mengatakan, Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Rabb, ya, tunjukkan dirimu, saya ingin melihatmu. Ya, diucapkan oleh Musa AS kerinduan dan kecintaan beliau kepada Allah SWT. Tapi Allah tidak menghendaki yang demikian. Allah menghendaki, ya, di akhirat saja orang-orang beriman akan melihat Allah. Adapun di dunia, maka Allah tidak mengizinkan yang demikian. Ya, Allah SWT mengatakan, lan tarani, kamu tidak akan melihatku. Ya, kamu tidak akan melihatku. Dan beliau disuruh untuk melihat kepada jabal. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqan. Suruh untuk melihat gunung. Walakin undur ila al jabal, tapi lihatlah kepada gunung yang besar itu. Kalau dia masih berada di tempatnya, ya, maka engkau akan melihatku. Ketika Allah menampakkan kepada gunung, maka gunung yang sebesar itu, yang sekuat itu, menjadi hancur berkeping-keping. Kemudian Musa pingsan. Ya, menunjukkan bahwasanya bagaimana dengan manusia yang lemah, ya, manusia yang tentunya lebih lemah daripada gunung, gunung saja yang sekuat itu hancur. Ya, maka Allah SWT belum memberikan kekuatan kepada manusia dan tidak mengizinkan mereka untuk melihat Allah di dunia. Apakah melihat Allah di dunia? Mungkin, mungkin apabila Allah SWT memberikan kekuatan kepada manusia. Tapi Allah tidak memberikan kekuatan kepada mereka di dunia ini. Tapi nanti di akhirat Allah akan memberikan kekuatan bagi orang-orang yang beriman untuk bisa melihat Allah SWT di akhirat. Bi'absarihim, dengan mata-mata mereka. Absar ini adalah mata, dengan pandangan-pandangan mereka. Kenapa di sini boleh sebutkan? Karena ada yang mengatakan, oh iya, kita akan melihat Allah di akhirat, tetapi bukan dengan mata kita. Kita akan melihat Allah dengan mata hati kita. Ya, bukan dengan pandangan mata. Maka jangan kita tergesa-gesa, ya, membenarkan apa yang dia ucapkan. Melihat dengan apa? Kalau dia mengatakan melihat tetapi dengan mata, dengan hati, salah. Ya, yang benar adalah melihat dengan mata kita, dengan dua mata kita. Dia mengatakan bahasanya Allah tidak dilihat di dunia dan juga di akhirat, khata. Mengatakan bahasanya Allah dilihat di dunia dan juga di akhirat, khata. Mengatakan bahasanya Allah dilihat dengan hati di akhirat juga salah. Maksudnya mencukupkan diri dengan itu dan mengingkari adanya ru'yatullah dengan absar, ini juga salah. Melihat nikmat Allah, maksudnya dia ingin mengingkari melihat Allah di akhirat kemudian mengatakan yang kita lihat adalah nikmat saja, maka ini juga sebuah kesalahan. Wa yazurunahu, dan mereka akan menziarahi Allah. Kemudian sudah kita sebutkan, kita syaratkan bahwasanya hadis yang dimaksud oleh pengarang di sini adalah hadis yang dhaif. Ya, hadisnya adalah hadis yang dhaif. Itu pada halaman berapa? 9. Ya, halaman 8 ya. Yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia adalah hadis yang dhaif. Baik. Wa yukallimuhum wa yukallimunahu. Dan Allah akan berbicara dengan mereka dan mereka pun akan berbicara dengan Allah. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu turjuman." Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu. Ya, tidak ada di antara kalian kecuali Allah SWT akan berbicara dengan dia. Berarti masing-masing dari kita ikhwan sekalian akan diajak bicara oleh Allah yaumul qiyamah, itu ketika dihisab. Walaysa bainahu wa bainahu turjuman, tidak ada antara dia dengan Allah penterjemah. Kita akan berbicara dengan bahasa kita dan orang lain dengan bahasanya, ya, dan tidak ada di sana penterjemah. Allah SWT maha mengetahui, dan tidaklah yang menciptakan bahasa kecuali Allah. Ya, yang menciptakan bahasa adalah Allah SWT, dan dia adalah termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah. Baik. Qala Allahu Azza wa Jal, qala Allahu Ta'ala, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari tersebut dalam keadaan berseri-seri. Sad di sini adalah ukhtu sad, maknanya adalah berseri-seri. Nadarallahu rajulan aw imra'an sami'a maqalati fawa'aha thumma addaha kama sami'aha. Nadarallah artinya adalah Allah mencerahkan wajahnya. Wajah-wajah pada hari tersebut dalam keadaan berseri-seri, bergembira. Kenapa mereka bergembira, berbahagia? Ila rabbiha nadhirah. Mereka melihat kepada Rabbnya. Mereka melihat kepada Rabbnya. Allah berbicara tentang orang-orang yang beriman di hari kiamat. Mereka melihat wajah Allah SWT yang selama ini ketika di dunia mereka beriman, membenarkan Rasulnya, membenarkan ucapannya, beribadah kepadanya, beriman dengan takdirnya, beriman dengan hari akhir. Dan mereka tidak pernah melihat Allah di dunia. Dan mereka percaya dengan Allah. Maka Allah membalas mereka, memperlihatkan kepada mereka, dan mereka melihat kepada Allah SWT. Allah sifatkan di sini bahwasanya mereka dalam keadaan berbahagia, berseri-seri. Ia melihat kepada Allah SWT. Dan melihat wajah Allah SWT ini adalah kenikmatan yang paling besar. Dan inilah yang dimaksud dengan al-mazid. Di dalam firman Allah SWT, lahum ma yasha'una, lahum ma yasha'una waladaina mazid. Bagi mereka apa yang mereka kehendaki, yaitu di dalam surga, apa yang mereka kehendaki akan diberikan oleh Allah, mau apa saja. Ya, karena mereka dahulu di dunia nurut dan taat kepada Allah, tidak boleh ini, tidak boleh itu, ya, harus melakukan ini, disunahkan untuk melakukan ini. Maka di akhirat Allah SWT membalas mereka, memberikan kepada mereka apa yang mereka kehendaki. Dan ini adalah nikmat, ya, seseorang diberikan apa yang dia inginkan. Ya, kita di dunia saja, misalnya kita ditawarkan oleh orang tua, misalnya, silakan kamu meminta apa yang kamu inginkan. Ya, itu sudah nikmat. Padahal belum tentu orang tua bisa. Ya, itu pun kita membatasi diri, kita melihat dulu keadaan orang tua, apa yang kira-kira dia bisa mengabulkan gitu. Tapi kalau di surga, antum enggak perlu mikir yang demikian. Ya, apa yang kamu, yang antum inginkan akan dikabulkan oleh Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah SWT. Tapi ternyata di sana ada mazid. Waladaina mazid. Dan di sisi kami ada tambahan. Ya. Di sisi kami ada tambahan. Jadi dimaksud dengan tambahan di sini adalah ru'yatullah, melihat Allah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan firman Allah, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang ahsanu. Lilladzina ahsanu al husna. Mana di sini khabarnya? Mana khabarnya? Ya, lilladzina ahsanu. Taib al-husna sebagai apa? Hah? Mubtada muakhar. Lilladzina ahsanu al-husna. Asalnya al-husna lilladzina ahsanu. Yang dimaksud dengan husna adalah surga. Ya. Husna adalah surga yang paling indah, yang paling bagus. Kenikmatan yang besar. Lilladzina ahsanu, bagi orang yang ahsanu, Apa yang dimaksud dengan ahsanu? Orang yang sampai derajat ihsan, itu orang yang beramal soleh. Dan tingkatan ihsan ini berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada yang ihsannya sudah mencapai tingkatan yang tinggi sekali, ya, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarak. Jika seseorang beribadah dan dia merasa diawasi oleh Allah, maka dia akan ahsanul amal, maka dia akan memperbaiki amalannya karena dia merasa diawasi, atau dia seakan-akan melihat Allah, maka dia akan perbaiki niatnya karena dia merasa Allah melihat apa yang ada di dalam hatinya. Apabila ada riya, ada sum'ah, segera dia singkirkan, malu kepada Allah. Ya, segera dia berlindung kepada Allah dari riya, dari sum'ah, dari ujub, dari keinginan dunia. Kemudian dia akan perbaiki zahirnya. Malu apabila dia beribadah kepada Allah tapi tidak benar ibadahnya, tidak sesuai dengan sunnah, atau gerakannya asal-asalan. Maka semakin seseorang merasa diawasi oleh Allah, semakin tinggi tingkatan ihsannya. Lilladzina ahsanu al-husna, bagi orang-orang yang berbuat baik, maka dia mendapatkan al-husna wa ziyadah, dan juga tambahan. Ya, disebutkan dalam hadis, dan ini adalah termasuk menafsirkan ayat Al-Quran dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya dimaksud dengan ziyadah di sini adalah melihat wajah Allah Azza wa Jal. Di sini disebutkan dalam lafaz At-Tirmidzi, an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, tentang firman Allah lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, qala idza dakhala ahlul jannah al jannah nada munadin innalakum indallahi mau'idan, ketika penduduk surga masuk ke dalam surga, maka akan memanggil zat yang memanggil, dan dia mengatakan sesungguhnya bagi kalian di sisi Allah ada perjanjian. Qalu alam yubayyid aw alam yubayyid wujuhana wa yunjina minan nar wa yudkhilna aljannah, mereka mengatakan bukankah Allah telah memutihkan wajah-wajah kami dan menyelamatkan kami dari neraka dan memasukkan kami ke dalam surga. Ketika mereka selamat dari neraka, ya, tentunya perjalanan sebelum masuk ke dalam surga, yang di sana ada padang mahsyar menunggu berapa tahun, kemudian melewati sirat, ya, mereka bisa selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga, ini perkara yang keberuntungan yang sangat sangat besar. Maka mereka mengatakan, bukankah Allah telah memutihkan wajah kami, menyelamatkan kami dari neraka yang dahsyat, dan masing-masing dari kita akan melewati di atasnya dan memasukkan ke dalam surga yang di dalamnya ada kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, ya, belum pernah dilihat oleh mata, mata yang jumlahnya jutaan bahkan miliaran ini, yang masing-masing dari mata sudah melihat kenikmatan. Ya, dan di sana ada mata yang dia melihat kenikmatan yang belum pernah kita lihat. Maka kenikmatan yang ada di dalam surga belum pernah sama sekali dilihat oleh mata siapapun. ya, dan belum pernah kenikmatan tersebut terdengar oleh telinga. Ya, mungkin di sana ada kenikmatan belum pernah kita lihat, tetapi pernah kita dengar. Ya, ada kenikmatan demikian dan demikian, belum pernah kita melihatnya, ya, belum pernah kita memegangnya, belum pernah kita merasakan, tapi kita dengar. Ya, maka di dalam surga kenikmatan belum pernah sama sekali didengar oleh telinga. Bahkan wala khatara ala qalbi bashar. Bahkan tidak pernah terbetik di dalam hati manusia. Ya, masing-masing pernah berpikir membayangkan sebuah kenikmatan, bagaimanapun besar dan nikmat kenikmatan yang dia bayangkan, maka itu belum pernah, ya, di dalam surga itu kenikmatan belum pernah terbetik dalam diri manusia. Ternyata apa? Di sana ada mau'id. Ya. Di sisi Allah untuk orang-orang yang beriman. Qalu bala. Mereka mengatakan iya. Qala fayankashiful hijab, qala fa wallahi ma a'tahum syai'an ahabba ilaihim anin nadhari ilaih. Maka Allah SWT menyingkap hijabnya. Dan hijab Allah adalah nur. Kemudian Nabi mengatakan, maka demi Allah, Allah tidaklah memberikan kepada mereka sesuatu yang lebih mereka cintai daripada melihat kepada wajahnya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ini adalah kenikmatan yang paling besar, yaitu melihat wajah Allah SWT. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah SWT memberikan rezeki kepada kita untuk melihat wajahnya. Mu'tazilah, mereka adalah orang yang pandai berbicara. Terkadang dengan kepandaian mereka di dalam berbicara, ya, mereka menyembunyikan akidah yang tidak benar. Misalnya, ketika Allah SWT mengatakan, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz." Maka barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia adalah orang yang beruntung. Ada sebagian mereka yang menafsirkan dan mengatakan, "Fa ayyu fawzin a'dhamu min hadha?" Ya, keberuntungan mana yang lebih besar daripada masuk ke dalam surga dan diselamatkan dari neraka? Apa maksud mereka? Ya, maksud mereka adalah maksudnya tidak ada kenikmatan yang lebih besar daripada ini. Itu masuk ke dalam surga dan selamat dari neraka. Sehingga dia mengatakan ayyu fawzin a'dhamu min hadha? Keberuntungan mana yang lebih besar daripada ini? Dia ingin menafikan apa? Ru'yah Allah. Tanpa kita sadari. Ya, dia ingin menafikan ru'yah Allah tanpa kita sadari. Ya, berarti yang paling besar ini adalah ini, bukan ru'yatullah, itu maksudnya. Maka hati-hati. Ya, meskipun belajar bahasa Arab, ya, dari ahlul bidah, ya, maka mereka bisa saja memasukkan akidah mereka melewati pelajaran bahasa Arab mereka, ya, atau tahsin mereka. Mungkin dia mendatangkan ayat ini kemudian mengatakan, ya, sebelum kita lanjutkan saya ingin menerangkan terlebih dahulu tentang ayat ini misalnya. Tanpa kita sadari mereka memasukkan syubhat. Kalau masih bisa kita belajar dari Ahlu Sunnah, dan Alhamdulillah sekarang banyak, dan Alhamdulillah Ahlu Sunnah tidak meninggalkan sesuatu kecuali mereka di situ memiliki, ya, kelebihan dan memiliki peran di dalamnya, ya, baik dari sisi tafsir, ya, dari sisi fikih, dari sisi muamalah, dari sisi tahsin, Alhamdulillah, ya, mutakamil. Ya, dalam berbagai aspek kita punya. Baik, lalu untuk apa kita mempelajari ilmu agama ini dari selain ahlu sunnah. Kita belajar dari ahlu sunnah, bukan kepada ahlul bid'ah. Baik. Syahidnya di sini, demi Allah, Allah tidaklah memberikan kepada mereka sesuatu yang lebih mereka cintai daripada melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah termasuk tafsir Al-Qur'an dengan hadis. Baik, hadis ini asalnya ada di dalam Sahih Muslim, ya. Asalnya ada di dalam Sahih Muslim. Bab isbati ru'yatil mu'minina fil akhirah. Ya, bab isbati ru'yatil mu'minina fil akhirah. Bab penetapan melihatnya orang-orang yang beriman di akhirat. Dan yang mengucapkan ucapan ini Imam Nawawi. Ya, yang mengucapkan ucapannya adalah Imam Nawawi. Karena beliaulah yang membuat judul-judul bab yang ada di dalam Sahih Muslim. Imam Muslim ketika beliau menulis Sahih Muslim, beliau menyebutkan hadis yang satu maudhu', satu tema dikumpulkan jadi satu oleh beliau, tapi beliau tidak menulis judulnya. Tidak menulis judulnya. Baik. Sehingga para ulama setelahnya mereka berijtihad untuk menulis judulnya. Ada beberapa ulama yang berusaha untuk yang menulis judul dari hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ya, karena membuat judul ini bukan perkara yang mudah. Ya, membuat judul ini bukan perkara yang mudah. Nah, di antaranya yang paling dipakai adalah yang dibuat judulnya oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya. Dan beliau mengoreksi judul-judul yang dibuat oleh ulama-ulama sebelumnya. Ya, termasuk di antaranya mengoreksinya karena di situ ada rokakatul lafad. Ya, ada lafad yang kurang pas. Ya. Yang enggak enak, maksudnya enggak enak secara pendengaran, mungkin secara kaidah benar-benar saja. Ya, tapi di sana ada rokakatul lafad. Ya, ada kalimat yang tidak enak didengar. Dan ini menunjukkan bahwa Imam Nawawi, dan kita tahu siapa Imam Nawawi, yang tentunya dikenal oleh Asy'ariyah, maksudnya beliau juga mengisbat ru'yatul mu'minina fil akhirah, yang menetapkan bahwasanya Allah akan dilihat di akhirat. Karena orang-orang Asy'ariyah menyelisih ahlu sunnah di dalam masalah ini. Mereka mengatakan bahwasanya Allah akan dilihat, tapi bukan dari satu arah. Mereka mengatakan yura la min jihatin. Yura la min jihatin. Allah bisa dilihat tetapi bukan dari arah tertentu. Jadi mereka ingin menggabungkan antara mazhab Mu'tazilah. Ya. Karena Mu'tazilah tadi mengatakan apa? Allah tidak dilihat. Dan ingin menggabungkan dengan mazhab Ahlus Sunnah. Ketika mereka melihat dalil, ternyata dalil-dalil menunjukkan Allah akan dilihat di hari kiamat. Ya. Akhirnya untuk menggabungkan dua mazhab ini, dia mengatakan Allah akan dilihat tetapi bukan dari arah tertentu. Ya, karena mereka tidak meyakini bahwasanya Allah beristiwa. Mereka mentakwil istiwa dengan apa? Istaula. Jadi Allah tidak dilihat dari arah tertentu. Allah dilihat tapi bukan dari arah. Dan ini adalah ucapan yang bertolak belakang. Ya. Enggak mungkin yang demikian terjadi. Dan ini banyak masalah-masalah di mana Asy'ariyah berusaha untuk menggabungkan antara Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah. Ya, berusaha untuk menggabungkan antara Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah. Dan kita tahu bahasanya Abul Hasan Al-Asy'ari beliau sudah rujuk. Ya, sudah rujuk di akhir hayat beliau kembali kepada mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun yang sekarang dipakai oleh orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada beliau, maka ini mazhab beliau sebelum merujuk kepada Ahlus Sunnah. Itu mazhab Al-Kullabiyah. Ya, mazhab Al-Kullabiyah. Ini adalah fase kedua, ya, di antara fase-fase yang dilalui oleh Abul Hasan Al-Asy'ari. Beliau sebelumnya adalah tokoh Mu'tazilah, yang kemudian berpindah ke Kullabiyah, kemudian di akhir hayatnya beliau kembali kepada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa qala ta'ala sebelumnya ila rabbiha nadhirah, kepada Rabb mereka mereka melihat. Kalimat an-nadhar di dalam bahasa Arab itu bisa beberapa makna, dilihat dari huruf yang dipakai setelahnya, atau dia lazim ataukah dia mutaaddi. Kalau misalnya tanpa huruf dan dia adalah mutaaddi, ada objek setelahnya, ada maf'ul bihnya, maka maknanya adalah menunggu. Maknanya adalah menunggu. Seperti yang diucapkan oleh orang-orang munafikin kepada orang-orang yang beriman. Ya, ketika mereka Allah SWT memulai memisahkan antara orang-orang beriman dengan orang-orang yang munafik. Ya, orang-orang beriman akan menuju ke sirat. Ya, akan menyeberangi sirat. Ya, maka mereka mengatakan unduruna naqtabis min nurikum. Unduruna maksudnya apa? Tunggu kami. Tunggu kami. Unduruna, na di sini adalah maf'ul bihi. Tunggu kami. Berarti kalau tanpa huruf nadhar di sini maksudnya adalah apa? Menunggu. Hal yanduruna illa ta'wilah. Hal yanduruna illa ayyatiyahumullah. Tidaklah mereka menunggu, jangan diartikan melihat. Kalau ada maf'ul bihnya muta'addi berarti dia artinya apa? Menunggu. Ya, bisa antum praktekkan dalam percakapan antum sehari-hari. Nadhartuka. Ya, saya sudah menunggumu. Nadhartuka khamsan daqa'iq. Boleh. Ya. Kalau dia mengatakan, "Loh, kok nadhartuka?" Ya. Emang kamu melihat saya tadi misalnya. Lu enggak nadhartuka di sini. Nadhar kalau dia ada maf'ul bihnya berarti artinya apa? Menunggu. Baik. Kalau an-nadhar setelahnya adalah fi. Anzuru fi. Maka maksudnya adalah memperhatikan. Memikirkan. Ya, misalnya ada orang yang datang kepada kita mengajukan proposal, misalnya demikian dan demikian dia cerita, kemudian kita katakan khalas, sa'andur fi amrik, saya akan melihat perkaramu ini, urusanmu ini, maksudnya fi malakutis samawati wal ard. Gimana ayatnya? Ya. Awalam yanduru fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai'in wa an asa ay yakuna qad iqtaraba ajaluhum fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Surah Al-A'raf ayat yang ke-185. Awalam yanduru fi, apakah mereka tidak memperhatikan apa yang ada di dalam kerajaan langit dan bumi? Kalau an-nadhar di sini setelahnya adalah ila, maka maknanya adalah melihat dengan apa? Dengan mata. Kalau an-nadhar setelahnya adalah ila, anduru ila, nadhartu ila, undur ila. Kalau dengan ila berarti dia maknanya adalah melihat dengan mata. Ya. Afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat? Apakah mereka tidak melihat kepada ibil kaifa khuliqat? Ya. Wa ila as-sama'i kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat? Maksudnya adalah melihat dengan matanya. Baik, di sini pakai apa di sini? Pakai fi atau ila atau tanpa fi dan ila? Pakai apa? Pakai ila. Tapi di sini muqaddam, ya, ila rabbiha nadhira. Nadhiratun ila rabbiha. Asalnya. Ya. Al-wujuh hari-hari pada hari tersebut, wajah-wajah pada hari tersebut nadhiratun ila rabbiha. Ya. Taib ila rabbiha. Di sini pandangan ini di ya nadhiratun di sini, an-nadhar di sini diidhafahkan kepada wajah. Diidhafahkan kepada wajah. Menunjukkan bahwasanya dan wajah adalah tempat kedua mata. Ya, karena di sini disebutkan wujuhu. Ya, wajah adalah tempat kedua mata. Ini semakin menguatkan bahwasanya orang-orang yang beriman mereka melihat dengan bi'absarihim. Ya, dengan mata-mata mereka, bukan hanya dengan basairihim, ya, bukan hanya dengan hati-hati mereka, tapi dengan kedua mata mereka. Baik. Wa qala ta'ala kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin la mahjubun. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kalla, sekali-kali tidak, dalam surat Al-Mutaffifin. Innahum 'an rabbihim yawma idzin la mahjubun. Sesungguhnya mereka, yaitu orang-orang kafir, ar-rabbihim, dari Rabb mereka, yawma idzin, pada hari tersebut, itu di hari kiamat, la mahjubun, mereka dihalangi, ya, dihijabi, ditutupi dari Rabb mereka. Kemudian beliau mendatangkan wajhul istidlal, penjelasan dari ayat ini. Falamma hujiba ulaika fi halis sakhati, ketika mereka orang-orang kafir ditutupi, dihijabi, dihalangi dari melihat Allah, dari Allah, dalam keadaan mereka dimarahi oleh Allah. Allah marah kepada mereka karena mereka tidak beriman di dunia, ya, mendustakan Rasul, mendustakan kitab yang Allah turunkan, mendustakan Allah, tidak percaya adanya Allah. Allah tidak mau, ya, melihat mereka, tidak mau memperlihatkan dirinya kepada mereka. Allah marah kepada mereka. Mahjubun, ya, mereka dihalangi dari melihat Allah. Dalla ala annal mu'minin yarawnahu fi halir ridha. Mafhumnya menunjukkan bahwasanya orang-orang yang beriman, ya, kalau di sana ada orang yang dihalangi, siapa mereka? Orang kafir. Berarti di sana ada makhluk Allah yang tidak dihalangi. Siapa? Orang-orang yang beriman. Berarti mereka ghairu mahjubin. Mereka tidak dihalangi untuk melihat Allah. Ala annal mu'minina yarawnahu fi halir ridha. Berarti orang-orang yang beriman bisa melihat Allah dalam keadaan mereka diridai oleh Allah SWT. Wa illa lam yakun bainahuma farqun. Kalau tidak demikian pemahamannya, berarti tidak ada perbedaan di antara keduanya. Dan ucapan ini, ya, pernah diucapkan oleh Imam Syafi'i. Itu bisa melihat, ya, di tafsir Ibnu Katsir. Sepertinya beliau menukil tentang ucapan Imam Syafi'i. Mari kita lihat. Qala al-Imam Abu Abdullah Asy-Syafi'i. Hadhihi al-ayah dalilun 'ala anna al-mu'minin yarawnahu 'azza wa jalla yawma idzin. Baik. Berkata Imam Abu Abdullah Asy-Syafi'i, ayat ini adalah dalil bahwasanya orang-orang yang beriman akan melihat Allah Azza wa Jalla pada hari tersebut. Ya. Dan ucapan ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam Manaqib Al-Imam Asy-Syafi'i. Kalau antum tulis bagus, karena mungkin antum nanti berdakwah di hadapan orang-orang yang mereka berintisab kepada mazhab Syafi'i, ternyata Imam Syafi'i sendiri ya meyakini bahwasanya Allah akan dilihat oleh orang-orang yang beriman. Akidah beliau adalah akidah Ahlussunnah. Ini disebutkan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam Manaqib Asy-Syafi'i, ya, jilid yang pertama, halaman 419. Kemudian dinukil oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Ya. Berkata Ibnu Katsir, "Wa hadzal ladzi qalahu al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah fi ghayatil husni wa huwa istidlalun bi mafhumi hadzal ayah." Maka ini adalah berdalil dengan mafhum dari ayat ini. Kalau ada di sana sebagian orang yang mahjub, ya, dihalangi dari melihat Allah, berarti di sana ada sebagian orang yang melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Baik. Ini menunjukkan tentang dalamnya ilmu beliau rahimahullah. Memahami dari ayat ini bahwasanya Allah dilihat oleh orang-orang yang beriman. Wa illa lam yakun bainahuma farq. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendatangkan ya dua ayat dalam Al-Qur'an, ayat yang pertama mantuk. Ayat yang kedua berdalil dengan mafhumnya. Ya, ayat yang pertama yaitu wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, mantuknya demikian. Ya. Penjelasan gamblangnya demikian. Ya, mantuknya yaitu yang kita pahami langsung dari ayatnya. Adapun ayat yang kedua, kalla innahum arabihim yawma idzin mahjubun, maka ini dengan mafhumnya. Ya, mafhum mukhalafahnya. Setelahnya beliau mendatangkan dalil dari hadis, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum tarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tadhammuna fi ru'yatihi. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. Kalian tidak akan berdesak-desakan di dalam melihatnya. Jawaban beliau, innakum tarawna rabbakum, sesungguhnya kalian akan melihat. Ru'yah jelas. Bahasanya dimaksud adalah melihat, kalian akan melihat Rabb kalian. Kama tarawna hadzal qamar, sebagaimana kalian melihat bulan ini. Dan saat itu dalam keadaan bulan purnama, ya, maka beliau mengucapkan ucapan ini. Kalian akan melihat Allah sebagaimana kalian akan melihat bulan ini. Kama sebagaimana di sini ya adalah penyerupaan. Apa yang diserupakan? Bukan yang dilihat. Ya, bukan menyerupakan Allah dengan bulan. Tapi yang diserupakan di sini adalah bagaimana dia melihat, bagaimana dia melihatnya. Ya, kama tarawna, sebagaimana kalian melihat, maksudnya adalah sebagaimana, yaitu kaifiyahnya, caranya. Ya, bukan menyamakan antara Allah dengan bulan, tetapi yang disamakan di sini adalah apanya? Bagaimana, yaitu kaifiyatu ru'yatihi, bagaimana melihatnya. Ya, taib. Apa dalilnya? dijelaskan oleh ucapan Nabi setelahnya. La tudhammuna fi ru'yati. Ini penjelasan tentang kaifiyah atau penjelasan tentang mar'inya yang dilihat. Penjelasan tentang apa? Kaifiyahnya. Ya, kaifiyahnya kalian tidak saling berdasarkan satu dengan yang lain. Dhamma yadhummu artinya adalah memeluk. Ya, tadhammuna tadhammuna maksudnya ada kalian tidak saling berdesak-desakan. Ini menjelaskan tentang apa? Tentang mar'i atau tentang ru'yahnya? Tentang ru'yahnya, tentang bagaimana melihatnya. Ya, artinya kita sebagaimana melihat bulan, tidak ada di antara kita yang berdesak-desakan. Ada yang pernah melihat bulan kemudian dia bilang, kamu minggir dulu sama melihat bulan? Hah? Enggak, karena masing-masing kita dari tempatnya langsung melihat bulan. Ya, masing-masing dari kita dari tempatnya langsung melihat bulan tanpa kita berdesak-desakan satu dengan yang lain. Demikian pula ketika kita melihat Allah. Ya, bulan saja yang kecil seperti itu. Tidak ada di antara manusia yang berdesak-desakan ketika melihat bulan. Lalu bagaimana dengan Allah SWT yang akbar, yang maha besar? Maka beliau mengatakan, kama tarawna hadal qamar, sebagaimana kalian melihat bulan ini. Yaitu tidak berdesak-desakan satu dengan yang lain. Ada yang membaca tudhamuna. Ada yang membaca tudhamuna. Taknya di dhammah, mimnya di dhammah tanpa ditasydid. Ya. Tudhamuna. Taknya di dhammah, mimnya di dhammah tanpa ditasydid. Maknanya lain. Maknanya kalau tudhamuna dari kata dhaim. Dhaim artinya adalah zulm. Itu tidak saling mendzalimi satu dengan yang lain. Ya, karena mungkin orang berdesak-desakan saling sikut-menyikut satu dengan yang lain. Apalagi yang akan dilihat adalah kenikmatan, kelezatan. Yang melihat kepada wajah Allah adalah sebuah kenikmatan. Ya, sebagaimana orang berebutan mau nonton sesuatu, kemudian dia saling memukul satu dengan yang lain. La tudhamuna fi ru'yati, kalian tidak akan saling mendzalimi satu dengan yang lain. Baik, apakah dua qiraah ini bertentangan? Tidak saling bertentangan, sama maknanya. Ya, menjelaskan tentang kaifiyatu ru'yah. Menjelaskan tentang bagaimana kita melihat wajah Allah, yaitu tidak saling tidak saling mendzalimi, tidak saling berdesakan satu dengan yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Haditsun sahihun muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Wa hadza tashbihun lirru'yati birru'yah. Maka ini adalah penyerupaan, ya, kaifiyatur ru'yah dengan kaifiyatu ru'yah. Ya, menyerupakan ru'yah dengan ru'yah. La lil mar'i bil mar'i, bukan menyerupakan sesuatu yang dilihat dengan sesuatu yang dilihat. Mar'i yang pertama Allah, mar'i yang kedua dalam hadis ini apa? Qamar. Mar'i artinya apa mar'i? Yang dilihat. Ini apa, fa'il atau isim maf'ul? Isim maf'ul. Isim maf'ul berarti yang dilihat. Ana dinamakan ra'i, ana yang melihat. Ya, gelas ini dinamakan apa? Mar'i, yang dilihat. Tapi di dalam hadis ini ra'inya siapa? Orang-orang yang beriman. Innakum. Mar'inya disebutkan dalam hadis ini ada dua. Rabbakum dengan qamar. Ya, kemudian ru'yahnya di sini ada dua juga. Tarawna yang pertama dengan tarawna yang kedua. Yang diserupakan di sini bukan mar'i dengan mar'inya, bukan menyerupakan rabbakum dengan qamar, bukan. Tapi yang diserupakan adalah ru'yahnya. Ya, kama tarawna, sebagaimana kalian melihat. Baik. Fa inna Allah Ta'ala la syabiha lahu wa la nadhir, karena sesungguhnya Allah tidak ada yang serupa dengannya dan tidak ada yang sebanding dengannya. Laisa kamitsli syai' wa huwas sami'ul basir. Baik, dengan demikian kita sudah menyelesaikan bab tentang ru'yatul mu'minina li rabbihim. Kita lanjutkan dengan al-qadha wal qadar. Dibaca. Siapa yang baca? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala al-qadha'u wal qadaru wa min sifatillahi ta'ala annahu al-fa'alu lima yurid la yakunu shay'un illa bi iradatihi wa la yakhruju shay'un an mashi'atihi wa laysa fil 'alami shay'un yakhruju an taqdirihi wa la yasduru illa an tadbirihi wa la mahida 'anil qadari al-maqduri wa la yatajawazu ma khutta fil lawhil masquri arada mal 'alimu mal 'alamu arada mal 'alamu fa'iluhu walau asamahum lama khalafuhu walau syaa an yuti'uhu jami'an la ata'uh khalaqal khalqa wa af'alahum wa qaddara arzaqahum wa ajalahum yahdi man yasha' bi rahmatihi wa yudhillu man yasha' bi hikmatihi. Baik. Setelahnya beliau mendatangkan bab tentang al-qadha wal-qadar. Karena banyak juga aliran-aliran yang mereka menyimpang di dalam masalah al-qadha wal-qadar ini. Ya, aliran yang utama adalah al-qadariyah dengan al-jabriyah. Wa min sifatillahi ta'ala, di antara sifat Allah yang harus kita yakini. Ya, karena qada dan qadar, meyakini tentang takdir Allah, ini adalah bagian dari mengimani qudratullah. Dan qudratullah adalah termasuk sifat Allah. Ya, beriman dengan takdir, ini termasuk beriman dengan qudratullah. Baik, beriman dengan takdir adalah beriman dengan qudratullah. Orang yang tidak beriman dengan takdir, pada hakikatnya dia telah mengingkari qudratullah. Dan qudratullah termasuk sifat Allah. Ya, dan ini adalah termasuk tauhid, asma dan juga sifat. Makanya setelah ru'yah, setelah berbicara tentang istiwa, berbicara tentang kalamullah, dan ini masih berbicara tentang sifat Allah, beliau mendatangkan bab qadha dan juga qadar. Ini sebenarnya termasuk beriman dengan sifat Allah, karena di antara sifat Allah adalah qudrah. Ya. Dan qadha dan juga qadar ini adalah bagian dari takdir Allah. Ya. Bagaimana disyaratkan oleh sebagian salaf, bahasanya al-qadar adalah qudratullah. Jadi orang yang mengingkari qadar berarti dia telah mengingkari kekuasaan dan kemampuan Allah SWT. Wa min sifatillahi ta'ala, dan di antara sifat Allah adalah annahu fa'alun lima yurid, bahasanya Allah maha melakukan apa yang dia kehendaki. Fa'al, ya, sighah mubalaghah. Ya, Allah sangat melakukan apa yang dia kehendaki. Kalau Allah SWT menghendaki sesuatu, maka Allah akan melakukannya. Tidak ada yang menghalangi Allah untuk melakukan apa yang dia kehendaki. Seandainya seluruh manusia mereka tidak ingin, tidak akan bisa mereka mencegah Allah. Seluruh apa yang ada di langit, yang ada di bumi, mereka mau menghalangi apa yang Allah inginkan, mereka tidak akan bisa. Allahu fa'alun lima yurid. Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Ya, tidak ada yang bisa mencegah apa yang Allah inginkan. Allah ingin menyesatkan si fulan, Allah ingin memberikan hidayah kepada si fulan, memberikan kekayaan kepada si fulan, memiskinkan si fulan, menjadikan yang satu tampan, yang satunya tidak tampan. Fa'alun lima yurid. Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Ini harus kita yakini. Dalam ayat Allah SWT mengatakan fa'alun lima yurid dalam surat Al-Buruj, dia melakukan apa yang dia kehendaki. Dan Allah SWT mengatakan walakinallaha yaf'alu ma yurid. Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd, minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Ya, walau syaa Allahu maqtatalu walakinallaha yaf'alu ma yurid. Ya. Walau syaa Allahu maqtatalu walakinallaha yaf'alu ma yurid. Akan tetapi Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Harus kita yakini yang demikian. Innahu fa'alun lima yurid. Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Itu menunjukkan tentang kudratullah. Ya, adapun kita banyak perkara yang kita inginkan tapi kita tidak bisa melakukan. Iya atau enggak? Ya. Ada yang ingin nikah belum kesampaian sampai sekarang. Iya. Ya, banyak perkara yang kita inginkan tetapi banyak yang tidak bisa kita laksanakan. Itu dha'fnya kita, itu lemahnya kita. Tapi Allah SWT fa'alun lima yurid. Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Baik. La yakunu syai'un illa bi iradatihi. Tidak terjadi sesuatu kecuali dengan kehendaknya. La yakunu syai'. Syai' di sini umum segala sesuatu. Ya, tidak mungkin terjadi sesuatu kecuali dengan kehendaknya. Baik sesuatu yang berkaitan dengan Allah sendiri maupun yang berkaitan dengan makhluknya. Ya, tidak mungkin terjadi sesuatu kecuali dengan kehendak Allah. Seluruhnya, hujan, ya turunnya di sebelah mana, berapa tonnya akan turun, jam berapa, bergeraknya sesuatu, diamnya sesuatu, ya, dan seterusnya, maka itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Tidak mungkin itu terjadi dengan begitu saja, sebagaimana yang diyakini oleh sebagian, ya, itu terjadi dengan begitu saja, tidak ada sebab. Kemudian dia mengingkari adanya Allah SWT. Ya, pasti di sana ada yang menciptakan. Baik. Segala sesuatu tidak mungkin terjadi kecuali dengan iradah Allah SWT. Dan tidak mungkin terjadi di dunia ini, baik di bumi maupun di langit, sesuatu yang di luar dari kehendak Allah. Ya, termasuk diamnya masjid ini misalnya. Atau diamnya tempat yang kita tempati. Dia tidak diam kecuali dengan kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki dia bergerak, dia akan bergerak. Allah yang menghendaki dia diam. Allah yang menghendaki angin sampai kepada kita. Kalau Allah tidak menghendaki yang demikian, maka dia tidak akan sampai kepada kita. Ini apabila direnungi oleh seseorang akan banyak menambah keimanan dia dan mendekatkan dia kepada Allah SWT dan mengetahui bahwasanya segala sesuatu diatur dan ditakdirkan oleh Allah. Ya. Dan ini akan sangat bermanfaat di dalam keimanan dia, di dalam semangat dia, ya, di dalam dia beramal soleh, di dalam kesabaran dia dalam menghadapi musibah. wala yakhruju syai'un an masyiatihi, dan tidak mungkin keluar sesuatu dari kehendaknya. Masyiah ini lebih khusus daripada iradah. Masyiah adalah iradah kauniyah. Para ulama menjelaskan bahwasanya iradatullah ada dua. Ada iradah syar'iyah, ada iradah kauniyah. Ini berdasarkan istiqra dari Al-Quran dan juga hadis. Ya, berdasarkan istiqra dari Al-Quran maupun dari hadis. Ya, bahwasanya iradatullah itu ada dua. Yang pertama adalah iradah syar'iyah, yang kedua adalah iradah kauniyah. Iradah syar'iyah adalah iradah Allah yang berkaitan dengan kecintaannya. Allah ingin dan Allah cinta. Ini namanya iradah syar'iyah. Allah ingin, menginginkan yang demikian, dan Allah mencintai yang demikian. Ya, seperti misalnya firman Allah Azza wa Jal, innama yuridullahu liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah menginginkan untuk membersihkan kalian, menghilangkan kalian dari najis, wahai ahlul bait. Iradah Allah di sini, Allah ingin menghilangkan kotoran dari ahlul bait. Maksudnya adalah iradah syar'iyah. Itu Allah ingin berkehendak seandainya ahlul bait itu mereka membersihkan diri mereka dari dosa, bersih dari dosa. Ya, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Contoh yang lain, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesusahan bagi kalian. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum, dan Allah ingin memberikan taubat kepada kalian. Memberikan taubat diinginkan oleh Allah dan Allah cinta. Ya, Allah senang untuk memberikan taubat. Cuma iradah syar'iyah ini belum tentu terjadi. Belum tentu menjadi sebuah kenyataan. Ya, belum tentu terjadi sebuah kejadian yang nyata, tidak. Belum tentu yang demikian. Kadang terjadi, kadang enggak. Misalnya, Allah ingin semua orang beriman atau tidak beriman? Allah ingin mereka beriman. Allah senang tidak manusia beriman? Senang. Allah cinta yang demikian. Tapi apakah semua orang kemudian menjadi beriman? Karena Allah senang semua orang beriman? Tidak. Ya, Allah cinta orang beriman. Ya, tetapi bukan berarti kemudian Allah menjadikan sebuah kenyataan, ya, semua menjadi apa? Beriman. Ini namanya iradah syar'iyah. Belum tentu terjadi. Belum tentu terjadi. Menunjukkan bahwasanya apa yang terjadi di permukaan bumi, ya, meskipun dia terjadi, belum tentu itu dicintai oleh Allah. Ya, belum tentu itu dicintai oleh Allah. Baik, itu iradah yang pertama, syar'iyah. Yang kedua adalah iradah kauniyah. Ya, iradah kauniyah ini tidak berkaitan dengan mahabbatullah. Tidak berkaitan dengan kecintaan Allah. Allah menghendaki terjadinya sesuatu, ya, kun fayakun, dan Allah tidak mencintainya. Bagaimana terjadinya? Dengan kehendak Allah. Allah yang menghendaki. Enggak mungkin terjadi di luar kehendak Allah. Terjadi dengan kehendak Allah, tetapi Allah tidak mencintainya. Ini namanya iradah kauniyah. iradah yang berkaitan dengan kaun dan kejadian. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya Allah mengatakan kun maka terjadilah dia. Makanya dikatakan kauniyah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Dan iradah kauniyah ini tidak mengharuskan dicintai oleh Allah. Misalnya Allah menciptakan iblis. Makhluk dan dia ada dengan kehendak Allah SWT. Tapi apakah Allah mencintai iblis? Tidak. Allah menciptakan kemaksiatan. Ya, kemaksiatan terjadi dengan kehendak Allah. Ya, dengan kehendak Allah. Tapi bukan berarti Allah mencintai kemaksiatan. Ya, menunjukkan sekali lagi bahwasanya tidak semua yang terjadi di permukaan bumi berarti dia dicintai oleh Allah. Ya, karena iradah kauniyah tidak berkaitan dengan mahabbatullah. Orang-orang Jabriyah dan Qadariyah tidaklah mereka menyimpang kecuali dengan sebab ini. Tidak memahami bahwasanya tidak semua yang terjadi itu dicintai oleh Allah. Ya, orang Jabriyah misalnya menganggap kalau ini diciptakan oleh Allah berarti ini dicintai oleh Allah. Sehingga ketika mereka mungkin antum nasihati, jangan kamu berzina, jangan kamu main riba. Dia mengatakan, loh ini kan ditakdirkan oleh Allah. Kalau ditakdirkan oleh Allah berarti dicintai oleh Allah, Allah kehendaki. Ya, dia membayangkan mungkin seperti manusia. Ya, manusia kalau dia menginginkan sesuatu berarti dia senang dengan sesuatu tadi. Ya kan? Antum ingin apa berarti antum senang sesuatu tadi. Ya, seakan-akan ya demikian mereka meyakini. Baik. Maka kesesatan di antara sebabnya adalah karena tidak bisa membedakan antara iradah kauniyah dengan iradah syar'iyah. Al-masyi'ah ini adalah nama lain dari iradah yang kauniyah. Ya. Al-masyi'ah adalah nama lain dari iradah kauniyah. La yakunu syai'un illa bi iradatihi wa la yakhruju syai'un an masyi'atihi. Tidak mungkin keluar sesuatu dari kehendaknya. Wa laisa fil 'alami syai'un yakhruju an taqdirihi. Tidak ada di alam semesta ini sesuatu yang keluar dari takdirnya. Sekecil apapun. Ya, sekecil apapun itu sudah muqaddar, sudah ditulis oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz. Ya, sekecil apapun gerakan darah kita, detak ya, jantung kita, debu, sekecil apapun yang tidak kita lihat bergerak ke sana atau ke sini atau keluar dari ruangan, masuk lagi ke ruangan, itu sudah muqaddar. Tidak mungkin melakukan yang demikian kecuali Alladzi ala kulli syai'in qadir, yang mampu untuk melakukan segala sesuatu. Dan tidak menyibukkan Allah, sudah berlalu di awal kitab, sya'nun an sya'nin. Itu semuanya Allah yang ngurus, yang mengaturnya, dan tidak menyibukkan Allah satu perkara dari perkara yang lain. Ya, sudah ditulis oleh Allah, ya, sudah ditakdirkan dan akan terjadi sebagaimana yang Allah tulis. Wala yasduru illa an tadbirih. Tidak mungkin sesuatu keluar kecuali dari pengaturan Allah. Allah yang mengaturnya. Yudabbirul amr. Allah yang mengatur seluruh perkara. Wala mahida anil qadaril maqdur. Tidak mungkin kita bisa lepas dari takdir yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Kita akan disebutkan dalil-dalilnya. Dan mungkin seseorang bisa lepas. Baik itu berupa kenikmatan maupun berupa musibah, tidak mungkin bisa kita melepaskan diri dari takdir Allah yang sudah Allah tulis. Rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhuf. Ya, kolam penulis takdir ini sudah diangkat oleh Allah. Tidak akan berubah. Wajah fatih suhuf, dan lembaran-lembaran takdir sudah kering. Ya, sudah tidak bisa, sudah tidak dihapus, sudah tidak dirubah lagi. Ya, jadi tidak mungkin kita bisa keluar dari takdir Allah abadan. Ya, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah, rezeki, ajal, kecerdasan, ya, masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka, amalan, ketaatan, kemaksiatan sudah ditakdirkan oleh Allah. Tidak mungkin bisa kita lepas dari takdir Allah ini. Wala yatajawazu ma khutta fil lawhil mastur. Dan tidak mungkin bisa melebihi dari apa yang sudah ditulis di dalam lauh, yaitu lauhul mahfuz. Ya, lauh adanya adalah lembaran. Al-mastur yang tertulis, yaitu nama lain dari yang dimaksud adalah lauhul mahfuz. Al-lauhul mahfuz adalah lembaran yang dijaga. Ya, la yamassuhu illa al-mutahharun. Lauhul mastur, lembaran yang ditulis. Ya, karena di situ ditulis segala sesuatu sampai hari kiamat. La yatajawaz, tidak mungkin bisa melebihi apa yang sudah ditulis oleh Allah di dalam lauhul mahfuz. Rezeki yang kalau sudah ditulis, ya, 50 ton beras yang antum akan makan misalnya selama di dunia ini, maka tidak akan mungkin antum bisa mengambil 51 on beras. Ya, tidak mungkin antum bisa mengambil meskipun hanya 1 on beras. Kalau memang sudah ditulis oleh Allah 50 ton, maka tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Kalau sudah habis 50 ton, berarti antum meninggal setelah itu. Ya, tidak mungkin lebih dari itu. Dan tidak mungkin kita meninggal dunia sampai rezekinya sempurna semuanya. Ya, seandainya di sana masih ada satu butir beras yang tersembunyi di dapur rumah antum, dan itu sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi rezeki bagi antum, maka dia akan sampai kepada antum. Ya, meskipun antum satu hari sebelum meninggal dunia antum di Jakarta sementara berasnya ada di Jember, pasti di sana ada cara, ada kejadian di mana beras tadi akan sampai kepada antum. Ya, rezeki Allah tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Ya, makanya di antara manfaat di dalam beriman dengan takdir banyak sekali. Ya, ketenangan di dalam menjalani kehidupan, ya, qanaah di dalam mendapatkan rezeki, kesabaran di dalam mendapatkan musibah, tidak terlalu bergembira dan lupa daratan ketika dia mendapatkan kenikmatan, dan tidak riya, tidak sum'ah, karena dia tahu bahwasanya ini adalah dari Allah, dan manfaat-manfaat yang lain dari beriman dengan takdir. Arada mal 'alamu fa'iluh. Allah lah yang menginginkan apa yang dilakukan oleh alam ini. Al-alam banyak, ada alam jin, ada alam insan, ada alam malaikat, ada alam asjar, alam hewan. Mereka adalah alam. Allah mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alam itu banyak. Ya, ada berbagai alam. Maka Allah SWT yang menginginkan apa yang dilakukan oleh alam-alam tadi. Apa yang dilakukan oleh hewan, dia memakan yang lain, dia menanduk yang lain, itu dengan kehendak Allah. Allah yang mengendaki, tidak mungkin itu keluar dari kehendak Allah. Walau asamahum lama khalafu. Seandainya Allah menjaga mereka dari kemaksiatan, niscaya mereka tidak akan bermaksiat kepada Allah. Khalafuhu, hu di sini kembali kepada siapa? Kepada Allah. Kalau Allah menjaga mereka, niscaya mereka tidak akan bermukhalafah, tidak akan menyelisih Allah, yaitu tidak akan memaksiati Allah. Ya, kalau Allah menghendaki semua makhluk tidak memaksiati Allah dan tidak mukhalafah kepada Allah, niscaya mereka tidak akan ada seorang pun yang memaksiati Allah SWT. Ya, Allah SWT mengatakan ketika menyebutkan tentang orang-orang musyrik, وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. Ya, mereka mewahyukan satu dengan yang lain dengan ucapan yang indah. Allah mengatakan walau syaa rabbuk ma fa'aluh. Kalau Allah mengendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Ya, kalau Allah mengendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya, yaitu tidak akan bermaksiat kepada Allah seandainya Allah mengendaki. Berarti kemaksiatan yang mereka lakukan dengan apa? Dengan kehendak Allah. Kalau Allah mengendaki, niscaya mereka tidak akan melakukan kemaksiatan. Walau syaa ayyuti'uhu jami'an la'ata'uh. Jazakallahu khairan. Dan seandainya Allah mengendaki mereka mentaati Allah semuanya, niscaya mereka akan mentaati Allah. Ya. Seandainya Allah mengendaki mereka mentaati Allah semuanya, niscaya mereka akan mentaati Allah. Dijadikan mereka semuanya tunduk kepada Allah, hatinya beriman, semuanya dijadikan percaya, dijadikan anggota badannya tunduk kepada Allah, mudah untuk sholat, mudah untuk zakat, mudah untuk berpuasa dan seterusnya. Kalau Allah mengendaki mereka semuanya taat kepada Allah, niscaya mereka akan taat. Berarti ketaatan mereka adalah dengan apa? Dengan kehendak Allah SWT. Allah mengatakan walau syaa rabbuk laja'alan nasa ummatan wahidah. Kalau Allah mengendaki, niscaya Allah akan menjadikan manusia adalah umat yang satu, yaitu umat yang semuanya taat kepada Allah, semuanya umat muslim. Kalau Allah mengendaki, Allah bisa saja menjadikan mereka muslim semuanya. Enggak ada yang kafir, enggak ada yang berbuat maksiat. Dan Allah mengatakan walau syaa rabbuk laamana man fil ardi kulluhum jami'an. Seandainya Allah mengendaki, niscaya akan beriman seluruh orang yang berada di bumi, jami'an semuanya. Allah mampu untuk menjadikan mereka beriman semuanya. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin? Apakah engkau bisa memaksa manusia sehingga mereka semuanya beriman? Allah ingin memberikan hiburan kepada nabinya. Ya, beliau berdakwah. Ya, ada di antara mereka yang beriman, ada di antara mereka yang kafir. Bahkan ada yang menghina beliau, menolak mentah-mentah dakwah beliau. Allah mengatakan menunjukkan kekuasaannya kepada nabinya. Kalau Allah menghendaki, semua akan beriman. Ya, jadi mereka seperti itu dengan kehendak Allah. Kewajiban kamu adalah menyampaikan. Adapun mereka beriman, mereka syirik, berbuat maksiat, berbuat tak, itu adalah dengan kehendak Allah. Kalau Allah mengendaki, mereka akan beriman semuanya. Tapi Allah ingin melihat, ya, siapa di antara kita yang sungguh-sungguh dalam berdakwah. Ya, Allah ya maha mampu untuk menjadikan manusia mendapatkan hidayah, semuanya menjadi ahlu sunnah, semuanya menjadi taat. Tapi Allah ingin melihat orang-orang yang bersabar, ya, di dalam berdakwah, menghadapi orang yang tidak beriman, menghadapi orang yang mendustakan, menghadapi orang yang menghina. Tapi ketika antum berdakwah dan antum ingat takdir Allah, ya, maka antum akan merasa tenang. Sebagaimana Allah telah menghibur nabinya dengan hal ini. Walau syaa rabbuk laamana man fil ardi jami'an. Ya, orang yang sibuk dengan dakwah dan dia mengingat, ya, bahwasanya semua adalah dengan takdir Allah, maka ketika ada orang yang mendapatkan hidayah dengan sebab dirinya, dia bergembira tanpa dia riya. Bergembira kenapa? Karena dijadikan sebab oleh Allah hidayah orang lain. Kenapa dia tidak riya? Ini semua sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Ini sudah ditakdirkan. Apa yang saya riyakan? Ya, dia ditakdirkan oleh Allah mendapatkan hidayah. Cuma Allah tafaddala alayya, Allah memberikan karunia, memberikan saya karunia sehingga saya menjadi sebab dia mendapatkan hidayah. Ketika orang yang dia ajak tidak mau menerima dakwahnya, maka dia tidak akan terlalu bersedih. Ya, enggak mungkin kita bisa memberikan hidayah kepada orang yang sudah Allah tulis sampai mati dia tidak akan mendapatkan hidayah abadan. Ya, kita tidak mungkin bisa memberikan hidayah, maka kita tidak akan terlalu bersedih. Ya, bahkan semakin memuji Allah SWT, ya, karena Allah SWT telah mentakdirkan dia, ya, termasuk orang yang muhtadin, ya, orang yang mendapatkan hidayah. Kalau Allah mengendaki, dijadikan kita termasuk orang-orang yang sulit mendapatkan hidayah. Ya, Allah SWT menghendaki kita dapat hidayah, itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Walau syaa ayyuti'uhu jami'an la'ata'uh. Khalaqal khalqa wa af'alahum. Allah menciptakan makhluknya dan juga af'alahum dan apa yang mereka kerjakan. Khalaqal khalqa, Allah menciptakan zatnya. Khalq, makhluk. Ya, al-khalqa di sini adalah makhluk maksudnya. Allah menciptakan makhluk dan makhluk mencakup manusia, jin, malaikat, hayawan, tumbuhan dan yang lain. Wa af'alahum, dan juga pekerjaan-pekerjaan mereka. Karena masing-masing makhluk tadi punya pekerjaan, punya amalan. Jin mungkin terbang, ya, atau dia mengganggu manusia, atau dia ke bawah laut. Ya, kemudian hewan mungkin memakan, tidur dan seterusnya. Manusia juga demikian. Masing-masing mereka memiliki fi'il. Yang menciptakan mereka adalah Allah dan yang menciptakan pekerjaan-pekerjaan mereka adalah Allah SWT. Ya, Allah yang telah menciptakan amalan-amalan tadi. Wa qaddara arzaqahum. Baik. Wa qaddara arzaqahum. Sebelumnya khalaqal khalqa wa af'alahum. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Dan Allah yang menciptakan kalian, kum zat, ya, zat kalian, "wa ma ta'malun," dan apa yang kalian amalkan. Berarti di sini disebutkan al-khalqa wa ma ya'malun. Ya. Makanya Allah menciptakan zat-Nya dan juga apa yang mereka kerjakan. Adapun dalam hadis, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha khaliqun kull sani'in wa san'atah." Innallaha khaliqun kull sani'in wa san'atahu. Sesungguhnya Allah, Dialah yang menciptakan setiap yang sani', yaitu pelakunya. Sani', ya, sana'a yasna'u, sani' adalah yang melakukan. Baik. Wa san'atahu, dan juga perilakunya, san'ahnya, amalannya. Jadi semakna dengan firman Allah, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Dan ini bantahan kepada orang-orang Qadariyah atau Mu'tazilah yang mereka mengatakan bahwasanya kita yang menciptakan adalah Allah, betul. Tapi pekerjaan kita, kemaksiatan kita, ketaatan kita, itu yang menciptakan diri kita. Allah yang menciptakan kita, tapi pekerjaan kita, kemaksiatan dan ketaatan itu bukan Allah yang menciptakan. Itu yang menciptakan adalah diri kita sendiri. Berarti mereka menetapkan adanya dua pencipta. Pertama adalah Allah, Dialah yang menciptakan mereka sendiri, makhluk. Kemudian yang kedua, yang menciptakan adalah diri mereka sendiri, menciptakan apa? pekerjaan-pekerjaan mereka. Yang menciptakan diri mereka adalah Allah, sementara yang menciptakan ketaatan, kemaksiatan dan pekerjaan mereka adalah diri mereka sendiri. Hanya mereka ini dinamakan dengan Majusuhadil Ummah. Mereka adalah orang majusinya umat ini. Karena orang majusi meyakini adanya dua khaliq. Khaliqun lil khair wa khaliqun lil syar. Khaliqun lil nur wa khaliqun lil dhulumat. Yang menciptakan cahaya dengan yang menciptakan kegelapan. Menciptakan kebaikan dengan menciptakan kejelekan. Ya, adapun ahlu sunnah maka meyakini Allah yang menciptakan makhluk dan yang menciptakan amalan mereka. Waqaddara arzaqahum wa ajalahum. Allah yang mentakdirkan rezeki-rezeki mereka dan juga ajal mereka. Rezeki mereka sudah ditulis oleh Allah. Dan ajal-ajal mereka juga demikian, sudah ditulis. Tidak mungkin orang meninggal sebelum waktunya dan tidak mungkin dia terlambat. Bagaimanapun seseorang berusaha untuk memudarati orang lain, kalau belum ditulis ajalnya oleh Allah, maka tidak mungkin dia termudarati. Pasti ada sebab sehingga dia akan selamat dari mudarat tersebut. Makanya para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka adalah orang yang paling berani di medan perang. Tidak pernah diketahui orang yang lebih berani di medan perang daripada mereka. Di antaranya adalah karena keimanan mereka terhadap Allah, keimanan mereka terhadap janji Allah dan juga keimanan mereka terhadap takdir. Ma aqta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apa yang menimpamu, yang ditulis akan menimpamu, tidak akan mungkin luput darimu, dan apa yang luput darimu tidak akan mungkin menimpa dirimu. Sehingga ketika mereka berperang, ya, mereka yakin bahasanya semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Meskipun dia pulang ke rumahnya, kalau memang sudah ditetapkan oleh Allah meninggal, dia akan meninggal dengan cara apa saja. Semut yang masuk di telinga, ya, atau terbakar, atau kesetrum listrik misalnya, ya, ada saja caranya. Baik. Yahdi man yasha' bi rahmatihi wa yudhillu man yasha' bi hikmatihi. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki dengan rahmatnya. Allah memberikan hidayah dengan rahmatnya. Ini adalah bagian dari kasih sayang Allah. Ya, Allah sayang kepada kita, kemudian Allah memberikan hidayah. Bukan karena usaha kita. Ya, wa illa kalau kita melihat tingkah laku kita, melihat tentang kekurangan kita dalam beribadah, dalam beriman, ya, maka tidak pantas kita mendapatkan yang demikian. Tapi Allah memberikan hidayah dengan rahmatnya. Ini adalah kasih sayang Allah kepada manusia. Wa illa dosa-dosa kita, ya, kefasikan kita, kemaksiatan kita, ya, menjadikan kita sebenarnya tidak pantas mendapatkan yang demikian. Tapi Allah yarham. Ya, Allah memberikan hidayah dengan rahmatnya. Wa yudhillu man yasha'u bihikmatihi. Dan Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki dengan kebijaksanaannya. Ya, kalau ada di antara manusia yang disesatkan oleh Allah, maka ketahuilah bahwasanya apa yang Allah lakukan tadi adalah kebijaksanaan, ya, keadilan dari Allah. Karena sebab dia sendiri. Karena sebab manusia yang sesat itu sendiri. Karena sebab dia, ya, karena i'radnya dia, karena berpalingnya dia, ya, akhirnya dia menjadi sesat. Ya, maka Allah menyesatkan dia dengan keadilannya, dengan kebijaksanaannya. Maksudnya, tidak mungkin Allah menyesatkan dengan kezaliman. Jadi apa yang Allah takdirkan, itu hanya dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu adalah fadl minallah, karunia dan juga rahmat dari Allah. Atau yang kedua, itu adalah keadilan dari Allah. Kalau Allah memberikan hidayah itu rahmat dari Allah. Bersyukurlah orang-orang yang diberikan hidayah. Ini adalah kasih sayang Allah kepada seseorang. Allah apabila menyayangi seseorang, diberikan dia hidayah. Tapi seandainya ada yang sesat, maka itu bukan kedzaliman Allah kepada orang tadi. Itu adalah hikmah, itu adalah keadilan. Tidak mungkin Allah mendzalimi dia. Innallaha la yadzlimu mitsqala dzarrah. Allah tidak akan mendzalimi meskipun hanya sebesar dzarrah. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Tidaklah Rabbmu mendzalimi hamba-hambanya. Jadi kalau ada orang yang sesat, maka itu adalah sebab dengan sebab usaha mereka sendiri. Karena mereka berpaling, sudah diutus kepada mereka Rasul, sudah diturunkan Al-Quran, ya sudah datang kepada mereka da'i, sudah mendengarkan Al-Quran, diberikan mereka kehendak, diberikan mereka kekuatan untuk bisa mengikuti hidayah, ternyata masih mengikuti hawa nafsunya. Baik, insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan besok hari Kamis. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.